Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat, حاضرين dan حاضرات, رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini, insyaallah taala kita akan mengkaji salah satu pembahasan dari Sunan An-Nasa'i, yaitu pada kitab Ad-Dhahaya. Pembahasan tentang hewan-hewan kurban atau seputar ibadah kurban. Dan di dalam uraian hadith-hadith yang beliau bawakan, terdapat banyak pembahasan. Kebanyakannya terkait dengan keberadaan kita di bulan ini, bulan Dzulhijjah, hukum-hukum seputar Dzulhijjah dan seputar penyembelihan hewan kurban. Sunan An-Nasa'i adalah salah satu dari kutubus sittah, 6 rujukan penting umat Islam terkait dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kedudukan, sebagian ulama ada yang mengunggulkan Sunan An-Nasa'i di atas kitab sunan yang lainnya, diletakkan di urutan setelah Al-Bukhari dan Muslim. Karena Imam An-Nasa'i rahimahullah punya syarat-syarat dalam penerimaan sebuah hadis yang lebih ketat. Dan apa yang kita akan baca di dalam buku ini, di dalam kitab Ad-Dhahaya ini, menunjukkan sesuatu dari hal tersebut. Kebanyakan riwayat yang beliau uraikan adalah riwayat-riwayat yang sahihah, riwayat yang diterima. Kata sahih di istilah para ulama dahulu mencakup hadith sahih secara istilah dan mencakup hadith hasan. Imam An-Nasa'i, nama lengkap beliau Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar. Kunya beliau Abu Abdurrahman. An-Nasa'i itu dari kota Nasa. Di situ beliau lahir. pada tahun 210 Hijriah. Dan menuntut ilmu dari umur masih muda, semenjak 15 tahun umurnya. Atau sebelumnya beliau sudah belajar. Dan beliau melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu di umur 15 tahun. Awal guru beliau adalah Qutaibah bin Sa'id. Beliau rihlah kepadanya pada tahun 230 Hijriah. Iya, karena itu Imam An-Nasa'i sangat banyak meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id di dalam sunan ini. Dan negeri Nasa itu berada di negeri Khurasan. Negeri Khurasan. Dan Khurasan sekarang masuk di dalam wilayah Iran. Iya. Baik, di dalam kitab Dhahaya ini banyak pembahasan dan waktu kita harus dimanfaatkan dengan baik untuk menguraikan pembahasan-pembahasan yang kita perlukan di bulan ini. Sebagian ulama berkata, ahsanul maqal ilmul hal. Sebaik-baik pembicaraan adalah ilmu yang terkait dengan keadaan di saat itu. Jadi kalau dekat Ramadan, di bulan Ramadan, dibicarakan tentang puasa dan Ramadan, sebab itu diperlukan. Dekati musim haji, dibicarakan tentang haji, apa yang diperlukan dengannya. Terkait dengan Dzulhijjah, hewan kurban, dibahas tentang Dzulhijjah, tentang hewan kurban. Apalagi hukum-hukum yang terkait dengan Dzulhijjah dan kurban ini banyak yang samar terhadap kaum muslimin, dan dia adalah suatu hal yang terjadi tahunan. Karena itu Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang akan kita baca nanti, atau pada sebagian riwayat yang akan kita baca nanti, beliau mengingatkan sebagian hukum kurban itu di khutbah Id diterangkan oleh Nabi. Iya. Maka ini salah satu hikmah di dalam penyampaian ilmu, bahwa ilmu itu ada diperhatikan dari kondisi orang yang mendengarkannya, di kondisi, di waktu dia berbicara dan sebagainya. Baik, kitab Ad-Dhahaya, kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, bagi kawan-kawan yang tidak punya bukunya, itu di proyektor ada kitab An-Nasa'i dalam bahasa Arab. Perhatikan aja saya terjemahkan. Kata beliau, kitab Ad-Dhahaya. Kitab Ad-Dhahaya. Iya. Ad-Dhahaya itu jamak, kata jamak dari Dhahiyah. Kata jamak dari Dhahiyah. Sebagaimana punya penamaan-penamaan yang lain, disebut Dhahiyah, disebut Udhiyah, disebut Udhiyah, disebut Adha. Iya. Yaitu penamaan-penamaan seputar kurban ini. Ya, kalau jamaknya Dhahiyah di jamak Dhahaya, Udhiyah atau Idhiyah jamaknya Adahi, Adhatun jamaknya Adha. Karena itu dikatakan Idul Adha, dan Adha adalah jamak, adalah jamak. Iya. Dan dilihat dari akar bahasa Dhahiyah, Adha, ada beberapa kemiripan kembali kepada kata duha, walaupun di dalam jabaran maknanya kadang tersirat atau disiratkan makna yang lain. Tapi ia berasal dari kata dhoha atau kata duha. Apa kaitannya dengan waktu duha? Para ulama menyebutkan dua makna. Yang pertama, bahwa hewan yang disembelih adalah pada waktu duha, bermula dari naiknya siang hingga sebelum matahari tergelincir. Iya. Baik. Nah, ini ketentuan global ya, walaupun rinciannya lebih daripada itu, sebagaimana akan diterangkan nanti di waktu-waktu atau di penjelasan tentang waktu penyembelihan. Kemudian makna yang kedua, dikatakan ada kaitannya dengan kata duha, karena hewan yang disembelih itu terjadi pada hari raya Idul Adha. Iya. Maka ini penggunaan kata udhiyah secara bahasa. Adapun secara istilah udhiyah adalah ma yudakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahr bi syara'itah makhsusah. Udhiyah adalah apa yang disembelih atau dihalalkan dagingnya, karena kata yudakka itu dari tadkiyah, dan tadkiyah adalah penghalalan. Dibahasakan dengan bahasa yudakka, tidak dibahasakan dengan bahasa yudbah atau yunhar, sebab penghalalan bisa dengan dabah, disembelih, bisa dengan nahar juga maknanya disembelih, ada bedanya, kita akan uraikan nanti, dan bisa dengan al-qata' atau at-ta'an, bisa dengan sekedar dipotong atau ditikam. Iya. Karena itu kata tadkiyah dipakai di pembahasan penyembelihan hewan kurban, dipakai di pembahasan penyembelihan hewan-hewan kafarah, dan dipakai di pembahasan hewan buruan, sebab dalam memburu hewan itu kadang dia menggunakan besi, kena apa saja dari hewan tersebut, dan itu sudah disebut tadkiyah, sudah disebut penghalalannya. Karena itu dibahasakan dengan mayudakka supaya cakupannya lebih umum, lebih luas. Apa yang ditadkiyah, disembelih atau dihalalkan dagingnya dengan penyembelihan taqarruban ilallah. Iya, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Fi ayyamin nahar. Dan itu terjadi pada hari-hari nahar. Pada hari-hari nahar yang dimaksud adalah tanggal 10, 11, 12, dan 13. Iya. Kembali kepada silam pendapat ulama pada waktu penyembelihan itu. Kita akan terangkan nanti bahwa ada yang berkata waktu penyembelihan cuma 3 hari, 10, 11, 12. Dan ada yang mengatakan bahwa waktu penyembelihan 4 hari sampai akhir tanggal 13. Dan ada yang mengatakan bahwa waktu penyembelihan sampai akhir Dzulhijjah. Sampai akhir Dzulhijjah. Karena itu dibahasakan dengan bahasa jamak, hari-hari nahar. Karena memang 3, 4 atau bisa sampai akhir Dzulhijjah. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat khusus. Karena dalam keabsahan seekor hewan disembelih disyaratkan syarat-syarat. Dan inilah yang akan diuraikan dan akan kita simpulkan insyaallah dari hadith-hadith yang dipaparkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Jadi saya ulangi definisinya, bahwa udhiyah atau dhahiyah atau adha, hewan kurban itu definisinya apa? Ma yudakka taqarruban ila Allah Ta'ala, adalah apa yang disembelih dalam rangka bertaqarrub kepada Allah fi ayyamin nahar, pada hari-hari nahar, bi syara'it makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah dimaklumi. Maka dari definisi pertama yang dikatakan udhiyah itu ma yudakka, apa yang terjadi tadkiyah, terjadi penghalalan dagingnya. Maka keluar darinya hewan yang tidak dihalalkan, tidak dilakukan tadkiyah padanya, apakah disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau dia mati dalam keadaan tidak disembelih. Iya. Atau yang semisal dengannya. Kemudian kata taqarruban ilallah, keluar darinya hewan yang disembelih betul menyebut nama Allah, tapi disembelih untuk tamu misalnya yang datang berkunjung, atau disembelih untuk dia makan, atau dia sembelih untuk dia jual. Maka ini tidak disebut apa? Tidak disebut hewan kurban. Tidak disebut berkurban, berudhiyah. Kemudian dari kata fi ayyamin nahar, pada hari-hari nahar, keluar darinya hewan yang disembelih dalam keadaan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan di hari nahar. Bukan di hari nahar. Kemudian bisyara'it makhsusah, dengan syarat yang dimaklumi, keluar darinya hewan sembelihan yang tidak memenuhi syarat. Ya, syaratnya nanti akan kita uraikan ya. Dari syarat penyembelihan, mulai dari kriteria hewannya, waktu penyembelihannya. Iya. Dan selainnya dari pembahasan insyaallah taala yang akan kita dengarkan. Nah, dan ibadah bertaqarrub dengan penyembelihan itu banyak bentuk di dalam syariat. Ini salah satu ibadah adalah hewan kurban. Salah satu ibadah juga adalah hadyu di musim haji, antara haji tamattu, orang yang umrah kemudian dia pisah dengan tahallul kemudian haji, dia membayar hadyu. Iya, demikian pula ada hadyu pada haji qiran. Iya. Demikian pula ada taqarrub di dalam pembayar kafarah. Apakah itu pada kafarah sumpah maupun kafarah fidyah maupun yang lainnya. Demikian pula dam bagi orang yang meninggalkan kewajiban di musim haji. Iya. Maka bentuk taqarrub itu banyak bentuknya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih untuk Allah, bentuknya banyak. Hanya saja untuk pembahasan udhiyah ini adalah pembahasan khusus. Nah, demikian pula akikah berbeda dengan udhiyah sebagaimana yang akan kita terangkan. Iya. Sebab ini pembahasan akikah dengan udhiyah ada kemiripan. Karena itu sebagian ulama ada yang memasukkan pembahasan udhiyah sekaligus dengan bab akikah. Dengan bab akikah. Seperti banyak yang digunakan oleh para ulama Hanabilah di dalam buku-buku mereka. Biasanya pembahasan berkurban itu mereka letakkan di akhir pembahasan haji. Di situ mereka membahas tentang hewan-hewan sekaligus dibahas tentang udhiyah dan akikah. Tapi kalau di umumnya di buku-buku madhab yang lain, itu dimasukkan pembahasan udhiyah di dalam pembahasan kitabus shaid. Di dalam pembahasan hewan buruhan, penyembelihan, masuk di dalamnya udhiyah. Masuk di dalamnya pembahasan udhiyah. Sengaja saya bahas Sunan An-Nasai, iya, agar supaya kita belajar mengambil ilmu itu dari sumber dasarnya. Dan ini rujukan-rujukan asli kaum muslimin. Iya. Kita mengambil dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah. Dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sumber-sumbernya. Kitab-kitabnya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Iya. Agar kita terikat dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbiasa dengan jalannya para ulama as-salaf. Iya, seorang salafi, dia dikatakan salafi Karena terlihat memang keterikatannya dengan as-salaf dalam pelajaran-pelajarannya, dalam menisbatkan ilmu, dalam mengkaji ilmu. Iya, dalam mengkaji ilmu. Demikian pula di dalam penjelasan Sunan An-Nasa'i ini, dia adalah pembahasan dengan sanadnya. Imam An-Nasa'i bawakan silsilah guru yang meriwayatkan hadis itu menyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita terbiasa mengenal nama-nama para ulama, nama-nama para a'immah, orang-orang yang punya jasa di dalam agama, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita. Menyampaikannya kepada kita. Demikian pula dengan membaca silsilah rawi periwayatan ini, itu akan tampak nanti bahwa ini riwayat betul-betul bersambung kepada Nabi. Karena itu ahli hadis kalau dia baca hadis yang sahih, seakan-akan dia merasa bahwa dirinya berjumpa dengan Nabi, atau Nabi itu di belakang tirai, hanya disambung dengan silsilah riwayat saja. Iya. Karena itu para ulama ahli hadis, kedudukan mereka di tengah umat berbeda dengan yang lainnya. Dan telah ditafsirkan oleh sejumlah ulama akan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila ay ya'ti amrullah. Tidak akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan, tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka dan orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya hari kiamat. Siapa ta'ifatul mansurah ini? Kelompok yang selalu mendapat pertolongan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau bukan ahli hadith, saya enggak tahu siapa lagi mereka. Demikian pula diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Iya. Maka itu, sekali lagi, ciri seorang salafi. Terikat dengan riwayat-riwayat. Terikat dengan adillah. Maka di dalam dakwanya diajarkan kepada manusia terikat dengan dalil, bukan terikat dengan orang per orang, bukan terikat dengan dirinya. Dan di dalam pelajaran-pelajarannya terlihat pemaparan dalil, bukan ucapan pribadi. Habis waktunya 3 jam ceramah hanya menyebut satu ayat, 2 hadis, ya putar sana sini. Ini adalah gejala yang tidak baik. Tapi seorang yang berdakwah ke jalan as-salaf, dia terikat dengan apa? Adillah. Dan ini yang hendaknya diperhatikan di dalam pelajaran-pelajaran. Iya. Karena itu ahlul ahwa di masa dahulu, orang-orang yang dikatakan mengikuti hawa nafsu, karena mereka capek menghafal hadis. Tidak mampu untuk apa? Menyampaikan ilmu itu dengan dalilnya. Iya. Berbeda dengan para ulama, mereka memang duduknya, kerjanya hanya membaca hadis, menghafalkannya, mendalami fikihnya, mengajarkannya kepada manusia. Itulah yang bermanfaat bagi manusia. Walillahil hamd. Baik. Jadi kata An-Nasa'i rahimahullah, Kitabud Dhahaya. Kitab tentang hewan-hewan kurban. Atau pembahasan-pembahasan tentang kurban. Dan dijamak di sini oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, dari sisi pembahasan kurban itu banyak pembahasan. Ada sejumlah pembahasan di dalam pembahasan kurban. Iya. Kemudian dari hal yang perlu diketahui bahwa berkurban itu adalah ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang disyariatkan. Kata Ibnu Qudama rahimahullah, al-aslu fi mashru'iyyati al-udhiyah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dasar disyariatkannya al-udhiyah, syariat kurban, dasarnya adalah Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan ulama. Adapun Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Maka salatlah engkau kepada Rabbmu, وَانْحَرْ, dan menyembelihlah engkau. Iya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, فَصَلِّ لِرَبِّكَ, salatlah engkau kepada Rabbmu, maksudnya salat id. Wanhar, dan lakukanlah nahar, sembelihan, maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Dan ini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan sejumlah ulama yang lainnya. Dan terdapat di dalamnya petikan fikih yang mendalam. Iya, dan penegasan akan syariat berkurban itu. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam An-Nasai akan memaparkan hadith-hadith yang menunjukkan tentang disyariatkannya. Iya. Adapun kesepakatan, tidak ada silam pendapat di kalangan kaum muslimin akan syariat berkurban. Hanya saja akan datang nanti perbedaan pendapat tentang hukum berkurban itu wajib atau tidak. Adapun berkurban adalah ibadah yang disyariatkan, itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini disyariatkan untuk mereka berkurban. Dan di dalam pelaksanaan ibadah yang agung ini terdapat berbagai hikmah dan maqasid azimah, maksud-maksud dan tujuan pokok pensyariatan. Iya. Dan ini pembahasan perlu saya ingatkan di awal pertemuan ini agar supaya kita terbiasa di dalam memandang ibadah dengan dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan seorang mempelajari ibadah tersebut dalam hal kaifiat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga dia betul-betul melakukan ibadah itu sebagaimana petunjuk Nabi. Dia salat, Rasulullah bersabda sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Iya. Dia berpuasa, dia puasa sebagaimana Rasulullah berpuasa. Dia haji, Nabi bersabda litakhudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik kalian. Jadi dari sisi pelaksanaan ibadah betul-betul dia mencocoki Rasulullah. Dan ini perhatian yang pertama di dalam memandang sebuah ibadah. Dan yang kedua, dan ini tidak kalah pentingnya, adalah seorang memandang hikmah, maksud dan rahasia dari syariat ibadah tersebut. Ya, sebab di dalamnya terdapat hal yang membuat seseorang itu lebih mantap di dalam melakukan ibadah dan lebih mengambil manfaat di belakang ibadah tersebut. Nah, itu banyak orang yang sholat, tapi sholatnya kadang tidak banyak memberi manfaat untuknya, karena dia kurang memperhatikan makna di belakang sholat tersebut, maksud dari bacaan yang dia baca, kemudian penghambaan di belakang gerakan-gerakan sholat dan sebagainya di dalam pembahasan sholat. Demikian pula dalam puasa, dalam zakat, dalam haji dan selainnya. Demikian pula di pembahasan berkurban ini. Maka di antara pokok tujuan dari berkurban yang pertama adalah menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Iya. Maka yang dimaksudkan adalah menegakkan penghambaan. La syarika lahu, sehingga tidak ada syarikat bagi Allah. Demikianlah diperintah. Iya. Dan dari pokok penghambaan atau dari pokok tujuan di belakang pelaksanaan ibadah kurban ini adalah menumbuhkan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yanalallaha luhumuha wala dina'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Sungguhnya daging-daging unta-unta itu, Ya, sebab ini ayat di surah Al-Hajj, konteks sebelumnya unta yang disebut. Tapi cakupannya adalah hewan-hewan kurban secara umum. Daging-daging dan darah-darah unta-unta itu tidaklah sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan di antara kalian. Iya. Ketakwaan di antara kalian. Maka diperhatikan dari makna takwa dalam pelaksanaan berkurban. Dia pelajari dari ketakwaan di belakangnya. Ketika dia melaksanakan penyembelihan, dia sambut seruan Allah di dalam hal itu. Dia terbiasa di dalam melaksanakan perintah. Ya. Begitu dia ingin berkurban, maka dari awal bulan Dzulhijjah tidak boleh dia memotong kukunya, memotong rambutnya, mencabut kulitnya, atau yang semisal dengannya. Ada makna ketakwaan, terbiasa meninggalkan apa yang dilarang. Iya. Dan kita dilatih dari tanggal 1 hingga hari berkurban sampai seorang menyembelih, dia meninggalkan apa yang dilarang dengan harapan di hari-hari lain dia terbiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua pembahasan, bukan di pembahasan kurban saja. Iya. Sebagaimana salat juga ada makna itu. Seorang takbiratul ihram sampai salam, dia tidak lakukan perbuatan lain. Dia lakukan apa yang diperintah, tidak boleh bicara, tidak boleh menoleh dan sebagainya, supaya terbiasa di atas makna ketakwaan. 5 kali sehari. 5 kali sehari. Iya. Sebenarnya banyak sekali pelajaran. Ya. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keadaan kita mungkin lebih dekat kepada apa yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang anjing-anjing pemburu, ya. Dari hukum anjing pemburu itu, kalau dia sudah terlatih, maka boleh dipakai memburu. Ya, ada ukurannya ya, anjing terlatih itu. Begitu diperintah untuk diam, dia tidak kemana-mana. Diperintah berlari mengejar buruan, dia baru berlari. Diperintah menangkap, dia tangkap saja. Dia tidak makan walaupun anjing terlatih ini sedang kelaparan. Dia tidak akan makan dari hewan buruan tersebut. Iya. Kata Ibnu Al-Qayyim, anjing terlatih ini diperintah dia jalan, dia duduk, dia jalan. Sedemikian anjing dilatih oleh tuannya bisa patuh. Sedangkan kita, betapa banyak Allah mengajari kita, mendidik kita, tidak pula kita tunduk-tunduk kepadanya. Iya. Maka ini mungkin dari makna yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba di belakang pembahasan kurban ini. Kemudian di antara hikmah di belakang kurban ini, atau maksud agung yang diinginkan adalah mengibarkan bendera kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kurban ini, berkurban adalah lambang kesyukurannya. Karena itu di ayat di surah Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Maka makanlah kalian dari hewan-hewan kurban itu. Ada perintah memakannya. Wa at'imu, dan berbagilah, beri makanlah kepada orang lain. Ini perintah bersedekah. Kepada siapa yang disedekahkan? Kepada al-qani'. Yang pertama, orang yang tidak meminta. Ya, dikasih juga. Pakai itu tetangga, kerabat. Dia tidak meminta, dikasih. Tidak ada masalah. Wal-mu'tar, dan diberi juga kepada orang yang memintanya. Dari orang yang fakir, miskin, yang meminta hal tersebut. Kemudian diterangkan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian, unta-unta itu untuk kalian, supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Maka ini lambang kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sebutkan bahwa berkurban itu adalah bentuk kesyukuran terhadap nikmat kehidupan. Terhadap nikmat kehidupan. Dan ini adalah dasar yang membedakan di dalam pokok syariat kurban dan syariat akikah. Kalau akikah, seorang menyembelih sembelihan itu adalah kesyukuran akan lahirnya anaknya. Tapi kalau kurban, dia sembelih kesyukuran akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, kehidupan yang Allah anugerahkan untuknya. Karena itu beda hukumnya antara akikah dengan apa? Antara akikah dengan kurban. Dan dibangun di atas hal itu, para ulama tidak membolehkan ada anaknya baru lahir misalnya tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 3 Dzulhijjah, tanggal 4 Dzulhijjah dia lahir, kemudian dia beli kambing tanggal 10 atau tanggal 7, tanggal 10 atau tanggal 11, kemudian dia sembelih dengan dua niat. Niat berkurban dan niat apa? Akikah. Sebab ini dua ibadah bertolak dari sisi apa? Maksud dan tujuannya. Karena itu yang benarnya tidak bisa digabungkan antara akikah dan sembelihan, akikah dan kurban dengan satu niat. Sebab dia adalah dua ibadah berbeda tujuan dan maksudnya. Baik. Kemudian dari hikmah di belakang pelaksanaan kurban ini adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Menghidupkan dari sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dimaklumi ya kisahnya di surat Saffat, bagaimana Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan dimaklumi bahwa Ismail adalah putra beliau yang ditunggu-tunggu, buah hati yang sangat dinanti. Ya. Begitu anaknya lahir, sudah besar, menjadi kesayangan orang tuanya, Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim agar supaya menyembelih putranya, siapa? Ismail. Perintahnya datang dalam mimpi. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Iya. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Dan ini luar biasa ya di dalam pelaksanaan. Iya. Kita perintahnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, jelas-jelas nasnya dibaca, dikaji, ya kadang tidak dilaksanakan. Nabi Ibrahim datang dalam perantara mimpi pun, dia tahu itu adalah wahyu dari Allah, dia laksanakan. Iya. Dan ini perhatikan, bagaimana dari kecintaannya kepada anaknya. Tapi bersamaan dengan itu, cintanya kepada Allah lebih besar. Cintanya kepada Allah adalah lebih besar. Maka ini pendidikan, akhlak, dan tarbiyah, keimanan yang dipetik di belakang berkurban ini. Karena itu tatkala Nabi Ibrahim sudah membaringkan anaknya, sudah siap disembelih, ya, maka dipanggillah Nabi Ibrahim bahwa engkau telah melaksanakan perintah, ya, engkau telah melaksanakan perintah. Dan di akhir kisah disebutkan wafadainahu bidzibhin azim, dan kami telah menebusnya, menebus anak itu dengan sembelihan yang agung. Ini bahasanya dengan sembelihan yang apa? Sembelihan yang agung. Iya. Maka kita di dalam hal ini mengambil dan mencontoh dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan umat Islam diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad agar supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Yang hanif, orang yang bertauhid, meninggalkan kesyirikan, ya. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Baik. Kemudian di antara hikmah dari berkurban ini adalah mempererat tali persaudaraan, lebih mengukuhkan tali ukhuwah. Iya, tali ukhuwah. Sebab di dalamnya terdapat syariat. Hewan kurban itu sebagiannya ada yang dia makan, sebagiannya ada yang dia hadiahkan, sebagiannya ada yang dia berikan, dia sedekahkan. Iya. Maka ada bentuk memberi, berbagi. Iya. Dan ini menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama kaum muslimin. Dan itulah umat Islam saling bahu-membahu. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan. Sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Dan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling merahmati, itu bagaikan satu jasad. Apabila sebagian dari jasad mengeluh sakit, maka yang lainnya merasakan sakit itu dengan panas atau tidak bisa tidur. Iya. Maka inilah kaum mukminin. Demikian pula terlihat kebersamaan. Karena itu di dalam kurban akan datang nanti haditsnya, dibolehkan bersyirikat dalam penyembelihan sapi, 7 orang bersyirikat di dalamnya. Sebagaimana juga 7 orang diperbolehkan bersyirikat dalam menyembelih seekor unta. Dan bersyirikat mereka bersama-sama berkumpul, berta'awun untuk menyembelih seekor sapi atau unta, ini adalah bentuk kerjasama dan persaudaraan yang hendaknya dieratkan. Maka mana-mana yang seperti ini, itu ada di dalam ibadah-ibadah agung. Ada di dalam sholat, ada di dalam zakat, ada di dalam puasa, khususnya di pembahasan akhir-akhir puasa, juga ada di dalam pembahasan haji. Jadi pada rukun-rukun Islam yang merupakan pokok-pokok agama, itu ada makna memperkuat dan mempererat tali persaudaraan. Iya. Kemudian dari hikmahnya juga adalah pengagungan terhadap simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dari hikmah yang sangat besar. Manfaat yang sangat diperlukan untuk diketahui. Pengagungan kepada Ar-Rabb. Karena itu di sela-sela pembahasan kurban ini di surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Sebutkan berasal dari mana? Ketakwaan di dalam hati. Pengagungan kepada Rabb. Pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini modal pokok di dalam kehidupan. Kapan pengagungannya kepada Allah besar di dalam jiwanya, maka akan remeh dan akan mudah dia melaksanakan segala perintah yang berat. Sebab pengagungannya kepada Allah adalah yang terbesar. Iya. Ini pengagungan kalau dipupuk dengan besar, maka ibadah yang besar pun, ibadah yang berat pun di pandangan manusia itu akan menjadi ringan. Menjadi ringan. Karena itu para sahabat Nabi, tatkala pengagungan mereka kepada Allah yang paling besar di tengah umat ini, maka mereka di dalam jasa membela agama lebih besar daripada yang lainnya. Lebih banyak dari upaya dan dan amalan mereka di dalam hal tersebut. Karena itu dahulunya kalau mereka berjihad, 1 dibanding 10. 10 orang kafir, satu kaum muslim, seorang muslim tak boleh lari. Ada 1000 kafir menghadapi 100 muslim di dalam peperangan, tidak boleh lari. Iya. Karena pengagungan kepada Allah yang besar di dalam jiwa, keimanan yang besar, itu memberikan kekuatan yang besar. Memberikan kekuatan yang besar. Iya. Demikian pula pengagungan yang besar di dalam jiwa, itu akan menyirnakan, akan menghilangkan dari seruan-seruan dosa dan maksiat. Tidak akan ada artinya kalau dosa dan maksiat itu, jika pengagungannya di dalam jiwa terhadap Allah adalah hal yang besar. Tapi sebaliknya, kapan pengagungannya kepada Allah dalam dirinya kecil, dia akan meremehkan dosa. Akan mudah jatuh dalam maksiat, waliyadzubillah. Iya. Dan dia juga tidak punya semangat di dalam menegakkan ketaatan-ketaatan. Karena itulah at-ta'zim, pengagungan kepada Allah, hendaknya dipupuk. Ya, dan diperhatikan. Dan ini ada di dalam makna kurban. Ya. Kalau diperiksa dalam sholat, zakat, puasa, dan haji, ada makna pengagungan ini. Ada makna pengagungan ini. Hanya saja seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak dari kita sering lalai di dalam memperhatikan makna-makna yang agung ini. Baik. Kemudian dari hikmahnya juga adalah mendulang berbagai kebaikan di belakang pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Iya. Seorang dengan berkurban ini, dia maksudkan dengannya, dia mencari berbagai kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan kami telah menjadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, agar kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Lakum fiha khair. Agar supaya kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya sebagian as-salaf ada yang berhutang untuk menggiring unta. Maksudnya dia berhutang untuk beli unta, dia giring, dia bawa ke rumahnya, nanti dia sembelih di hari kurban. Iya. Di hari kurban. Maka ini orang tidak punya duit, tapi dia berhutang untuk bisa berkurban. Orang-orang pun bertanya kepadanya, iya, mengapa engkau berhutang hanya untuk menggiring unta, membeli unta? Maka dia menjawab, karena saya mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Pada kalian di dalam, apa namanya, untuk kalian di dalam kurban itu terdapat kebaikan yang banyak. Maka dia yakin banyak kebaikan di belakangnya. Ya, karena itu para ulama membahas tentang masalah berhutang untuk berkurban. Kalau memang dia ada dana yang akan datang di waktu dekat atau di masa mendatang, maka ini adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Apabila waktunya luput, dia tentunya apa namanya kehilangan kebaikan. Ya, maka diperbolehkan hal tersebut oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian dari hikmah juga adalah memberikan kelapangan kepada anak, keluarga, tetangga pada hari Id. Ya, karena dengan adanya kurban tersebut, hewan kurban yang dibagikan, ya, maka orang-orang akan berbahagia, keluarga juga akan ada kelapangan di hari tersebut, demikian pula pada tetangga yang semisal dengannya. Maka ini beberapa hikmah dan pelajaran yang dipetik di belakang kurban tersebut, semoga bisa mengingatkan kita akan keagungan dari ibadah ini. Baik, saya akan mulai membahas dari hadith-hadith yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di dalam bab ini atau di dalam kitab ini. Beliau berkata di dalam hadith yang pertama, akhbarana Sulaiman bin Salmin al-Balqi. Iya. Baik, untuk rawi-rawi saya tidak banyak menyinggung tentang biografinya. Ini thiqah atau ini derajatnya begini. Kalau dia rawi diterima, biasanya saya diamkan. Kalau dia rawi diterima. Kalau rawi ada pembicaraan, itu yang kita akan sebutkan nanti. Nah, baik. Walaupun mungkin kalau berlalu sebagian biografi rawi, saya akan ambil sedikit dari pelajaran akhlak maupun pelajaran semangat menuntut ilmu, mencontoh dari as-salaf. Dan ini kebaikan seorang membaca buku-buku hadith lengkap dengan sanad-sanadnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana An-Nadhr ibn Shumail. Ini dari negeri Basrah. Kata beliau, qala anba'ana Syu'bah. Beliau berkata memberitakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjat Abu Bistam al-Basri. An Malik bin Anas, Malik bin Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah. Ini Imam Malik yang terkenal itu. An Ibn Muslim, dari Ibn Muslim, beliau Amr bin Muslim bin Umarah bin Ukaimah al-Laythi al-Junda'i, ya, dari kota Madinah. An Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab adalah salah seorang imam besar di masanya al-Makhzumi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, ya, radiyallahu anha, ya, Ummu Salamah Hind bintu Abi Umayyah, Ummul Mu'minin, ibu kaum mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kita semua kaum mu'minin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a hilala dhil hijjah fa arada an yudahhi fala ya'khud min sya'rihi wala min athfarihi hatta yudahhi. Kata beliau, man ra'a hilala dhil hijjah, siapa yang melihat hilal Dhul Hijjah. Ya, itu selalu pembahasan masuknya bulan diukur di dalam syariat dengan melihat hilal. Ya, dan ini diantara sekian hadis yang membantah orang-orang yang menggunakan ilmu hisab di dalam penentuan masuknya apa? Masuknya bulan. Ya. Dan ini menggunakan ilmu hisab ini harusnya lebih banyak diingkari lagi. oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, sebab penggunaan ilmu hisab di dalam menentukan masuknya bulan itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Dan kerusakannya sudah semakin tampak di masa sekarang ini. Ya. Dari sisi syariat, kerusakan menggunakan ilmu hisab di dalam penentuan masuknya bulan. Yang pertama, dia membuat perkara baru. Tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan para imam. Yang kedua, dia mengganti syariat Rasulullah. Sebab syariat Nabi dalam menentukan masuknya bulan adalah melihat hilal. Begitu dia menggunakan ilmu hisab sebagai gantinya, maka dia mengganti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian dia mengganti, kerusakan yang ketiga, dia mengganti dengan sesuatu yang tidak pasti. Iya. Ilmu hisab itu bukan 1 × 1 sama dengan 1 atau 1 × 2 sama dengan 2. Iya. Mereka berbeda pendapat derajat yang diukur mulai hisab itu dari mana. Dari perbedaan derajatnya ini perbeda nanti hasilnya. Tidak mungkin mereka sepakat dalam hasil. Ya. Adapun melihat hilal jelas hasilnya. Lihat masuk bulan. Tidak lihat digenapkan 30 hari selesai. Hasilnya pasti. Ya. Kemudian kerusakan yang keempat. Ya. Tatkala keluar dari jalan Nabi pasti akan menyebabkan perpecahan. Ya. Dan ini yang sering kita alami di Indonesia ini. Ketika pemerintah sudah mengumumkan seperti tahun ini, diumumkan di 31 titik tidak terlihat hilal, ya, karena itu pemerintah mengikmal, menggenapkan menjadi 30 hari. Dan itu sudah benar caranya. Andai kata pemerintah main hisab, itu lain lagi masalahnya. Tapi mereka di sini menggunakan metode apa? Melihat hilal. Ya. Kemudian sebagaimana biasanya ada sekelompok manusia yang menggunakan ilmu hisab berbeda penentuannya dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Iya, jelas ya. Kalau dia dihidup di Saudi Arabia sana, silahkan. Saudi Arabia tidak menghisab, tapi mereka lihat hilal. Iya, dan mereka lihat hilal sehari sebelum kita. Iya, itu tidak bertentangan dengan kita tidak melihat hilal di negeri ini kemudian menggenapkannya. Iya, sebab yang menjadi ukuran adalah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu di dalam kaidah fikih yang disepakati, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim, pemerintah, mengangkat silam pendapat. Walaupun saya tidak setuju, ya. Walaupun saya anggap itu menyelisihi dalil misalnya, tapi si hakim sudah menetapkan keputusan seperti itu, hukumnya hakim wajib diterima di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Dari sisi lain, di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawma tashumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tadhahun." Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Berbuka adalah hari semua kalian berbuka. Dan Idul Adha adalah hari kalian semua melakukan Idul Adha. Iya. Sisa sekarang satu masalah. Ya, hari Arafah jatuh pada hari apa? Puasa Arafah. Ya. Sebagian ulama ada yang memandang bahwa puasa Arafah itu terkait dengan wukufnya di Arafah. Dan sebagian ulama lagi memandang bahwa puasa Arafah tersebut itu karena tanggal 9 Dzulhijjahnya. Karena tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ya. Dan ini yang terakhir lebih kuat sebab ditentukan wukuf di Arafah karena memang sudah dilihat hilal di awal bulan sehingga ditentukan itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ditentukan sebagai tanggal 9 Dzulhijjah. Iya. Karena itu banyak pertanyaan di hari-hari ini karena Saudi Arabia mereka akan wukuf Arafah pada hari Jumat dan kita di sini tanggal 9-nya hari Sabtu. Iya. Maka puasa Arafahnya hari apa? Jumat atau Sabtu? Ya. Kalau kita alhamdulillah santai saja. Puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu selesai. Ya. Pasti dapat hari Arafah. Jelas ya? Dan tidak ada masalah di tanggal 9 di hari Sabtu, kita puasa sebagai tanggal 9 sebab itulah yang berjalan di negeri ini sesuai dengan ketentuan rukyat hilal itu tadi. Maka hal yang seperti ini bukan hal yang mengganggu, ya dari hal yang insyaallah taala lebih banyak kemudahan. Kalau dia puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya maka itu lebih besar lagi pahalanya. Akan lebih besar lagi pahalanya. Sebab disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yawma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Dari awal bulan Dzulhijjah. Baik. Saya kembali kepada hadis Ummu Salamah. Kata beliau, man ra'a hilal Dzulhijjah, siapa yang melihat hilal Dzulhijjah. Hilal itu adalah bulan sabit kecil yang terlihat di awal bulan. Dalam bahasa Arab hilal tanggal 1, 2, 3 itu disebut hilal, bulan yang terlihat. Tanggal 4, 5, 6 itu disebut qamar. Disebut qamar. Jelas ya? Baik. Jadi siapa yang melihat hilal bulan Dzulhijjah, fa arada yudhhi, kemudian dia ingin menyembelih. Iya. Ingin menyembelih. Fala ya'khudh min sya'rihi wala min athfarihi, maka tidak boleh dia mengambil dari rambutnya. Ini bahasanya agak apa namanya umum ya. Lebih detail. Jangan dia mengambil, mencabut, ya, mencukur, menggunting atau yang semisal dengannya. Ya. Yang kembali kepada makna mengambil, menghilangkan, semuanya tidak diperbolehkan. Iya. Rambut maupun kuku. Kukunya apakah dia gunting atau dia pisaui atau dia gigit, ya. Dengan cara apapun tidak boleh dia memotong dari kukunya. Ya, hatta yudhhi, sampai dia menyembelih. Ya. Ada dua hal yang hendaknya diperhatikan di sini. Pertama, Nabi menjelaskan bahwa hukum ini tidak boleh menyentuh rambut, menggunting kuku, tidak boleh menghilangkan rambut, menggunting kuku, kemudian mencabut kulit sebagaimana yang akan datang sebagian riwayat. Ya. Ini hukum berlaku bagi orang yang ingin berkurban. Ingat ya, disyaratkan kalau sudah ada apa? Keinginan, sudah ada niat. Iya. Sudah ada keinginannya. Jadi kalau misalnya saya ya dari kemarin belum ada niat untuk berkurban. Karena saya pikir mungkin saya belum ada biaya untuk hari-hari ini. Tapi di tanggal 7 ya Allah berikan kemudahan, baru saya berniat. Ya. Maka hukum tidak boleh menggunting rambut, memotong kuku baru berlaku di tanggal berapa? Tanggal 7. Sebab saya baru berniat. Jelas ya? Tapi kalau dari awal bulan dia sudah berniat ingin berkurban, maka dari awal bulan dia sudah tidak boleh menggunting rambut kuku dan mencabut kulitnya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan man ra'a, siapa yang melihat, fa arada, kemudian dia hendak menyembelih. Hukum ini berlaku bagi siapa yang hendak menyembelih, orang yang berkurban itu sendiri. Iya. Orang yang berkurban itu sendiri. Karena itu kalau misalnya saya ingin berkurban, maka hukum berlaku pada saya. Begitu saya wakilkan, tolong sembelihkan hewan kurban saya atau belikan saya hewan kurban, kamu jaga, saya mau pergi perjalanan. Iya, sembelih hewan kurban saya. Wakil saya ini tidak ada hukum. Dia boleh saja pergi cukur, model rambutnya, potong kukunya, enggak ada masalah bagi dia. Yang masalah ada kemana? Ke saya. Demikian pula saya berkurban. Saya ingin ikutkan keluarga saya. Sebab akan datang nanti bahwa kurban untuk satu orang, kepala rumah tangga, dia boleh ikutkan istri dan anak-anaknya dan keluarga yang dia tanggung di dalam kurbannya. Cukup satu ekor kurban. Maka hukum tidak boleh menggunting kuku, mencukur rambut, memotong rambut, itu hukum hanya berlaku untuk saya saja. Istri, anak-anak, dan keluarga tidak apa? Tidak masuk di dalam hukum ini. Jelas ya? Kemudian kita detailkan lagi pembahasan hadis dari kandungan yang lainnya di dalam hadis, hatta yudhhi, sampai dia menyembelih. Hukum ini berlaku sampai kapan? Sampai terjadi penyembelihan. Jadi kalau misalnya saya sudah beli hewan kurban, rupanya kawan yang saya wakilkan menyembelih, dia belum sembelih tanggal 10. Tanggal 11 masih sibuk. Iya. Tanggal 12 belum terdeteksi di mana rimbanya. Iya. Tanggal 13 baru dia apa? Baru dia menyembelih. Maka saya tidak boleh mencukur rambut, menggunting kuku sampai tanggal 13, sampai dia menyembelih. Jelas ya? Jadi kaitan akhirnya itu terkait pada apa? Sembelihannya sudah apa? Hah? Sudah dipotong. Ya, kalau sudah terjadi penyembelihan, barulah dia selesai di belakang larangan ini. Baik. Jadi ini di antara kandungan yang ingin saya ingatkan di sini dan perlu saya terangkan terkait dengan masalah tidak boleh menghilangkan rambut, menggunting kuku, mencabut kulit, hukumnya haram atau makruh bagi orang yang ingin berkurban. Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan kalau melihat kepada zahir-zahir hadis, itu terdapat di dalamnya makna larangan. Dan kaidahnya asal dalam larangan menunjukkan makna apa? Makna pengharaman. Maka asalnya itu bermakna haram. Iya. Dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat. Tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang kuat dan tegas yang menunjukkan hukumnya makruh. Justru hadis yang sahih itu zahirnya menunjukkan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Adalah haram. Baik. Dan di sini terkait dengan masalah ketidakbolehan itu terkait dengan masalah kesengajaan. Adapun kalau dia tidak sengaja, iya. Misalnya dia sisir, rambutnya jatuh, itu tidak ada masalah. Dia mandi pakai sampo, rambutnya jatuh, tidak ada masalah. Iya, jelas ya? Dia lagi melamun, pegang jenggotnya, terjabut jenggotnya, iya. Itu tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab itu semua di luar apa? Di luar kesengajaan. Di luar kesengajaan. Kalau misalnya ada seorang kukunya pecah, ya, kukunya pecah, sisa sedikit lepas, tidak apa-apa, dia lanjutkan aja lepas. Dia lanjutkan aja lepas. Ya, sebab di kondisi yang lebih penting dari ini diizinkan. Ibnu Abbas berkata, idan kasara dhafruhu tarahahu. Ya, kalau kukunya pecah, patah, kata Ibnu Abbas, dia buang yang patah itu. Dia buang yang patah tersebut. Jelas ya? Baik. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang syariat berkurban. Iya. Terdapat penjelasan tentang syariat berkurban. Dan hadis ini menyinggung bahwa syariat berkurban itu hukumnya adalah sunnah. Karena hanya dikatakan wa arada ayyudhahi, dan dia ingin berkurban. Ya, kalau kewajiban itu tidak disandarkan kepada keinginan. Ya. Kewajiban wajib dilaksanakan. Ya. Siapa yang masuk Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, ingin, boleh dia lakukan, boleh dia tidak lakukan, kan begitu? Dan ini makna menunjukkan sunnah saja, bukan makna yang menunjukkan kewajiban. Sebab andai kata dia wajib, akan diperintah. Andai kata dia wajib. Karena itu, tentang hukum berkurban, iya, ada silam pendapat kalangan ulama, panjang pembahasannya. Dan di kesempatan ini, saya bukan untuk menguraikan apa namanya silam pendapat, tapi saya berikan kesimpulan-kesimpulan insyaallah ta'ala yang baik menjadi bekal dan apa namanya pembelajaran untuk kita semua. Iya, bahwa yang di dalam masalah hukum berkurban, pendapat yang paling dekatnya bahwa berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Karena zahir hadis-hadis menunjukkan anjuran saja, tidak menunjukkan kewajiban. Adapun hadis yang tegas menunjukkan pengwajiban, itu ada kelemahan-kelemahan pada riwayat-riwayatnya. Iya. Selain daripada itu, Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, mereka kadang sengaja tidak berkurban. Mereka berdua kadang sengaja tidak berkurban karena khawatir dianggap wajib. Ya, demikian pula telah syah dari Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau pernah berkata, saya di tahun ini ke lapangan banyak kelapangan, bukan orang yang kesusahan. Maksudnya dia mampu berkurban. Tapi saya sengaja tidak berkurban karena khawatir dianggap wajib oleh tetanggaku berkurban itu. Jelas ya? Maka ini perbuatan dari beberapa orang sahabat, tidak ada yang menyelisihi mereka. Dan Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan, telah menyebutkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berkata tentang hukum berkurban, hiya sunnatun ma'rufah. Itu adalah sunnah yang ma'rufah, dikenal. Dia hukumnya adalah sunnah. Iya. Maka ini insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih dekat. Tapi ada sisi lain, saya ingatkan ada pendapat ulama yang mengatakan wajib hukumnya berkurban bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya, mereka melihat dari sisi pentingnya ibadah ini, kemudian dari sisi larangannya ketika seorang masuk di dalamnya, kemudian dari beberapa sisi yang lain ada dalil-dalil mereka. Ya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat wajibnya bagi orang yang mampu. Iya. Wajibnya orang yang mampu. Punya sisi kekuatan pada pendapat mereka. Walaupun insyaAllah ta'ala pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah itu lebih kuat. Hanya saja, iya. Di dalam kondisi yang seperti ini, tatkala kita tahu ada dari para ulama yang mewajibkan, walaupun kita meyakini sunnahnya, maka sebaiknya dari sisi kehati-hatian, siapa yang mampu berkurban, jangan dia tinggalkan berkurban itu. Iya. Jangan dia tinggalkan berkurban tersebut. Selain daripada manfaatnya yang sangat besar, iya, juga dia memiliki kemampuan. Maka kalau dia berhati-hati untuk selalu menjaganya, tidak meninggalkannya, maka itu insyaAllah ta'ala yang lebih baik untuk dirinya. Iya. Kemudian dalam hadits berikutnya, kata Nasai rahimahullah, ya. Kata beliau, akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam an Syu'aib. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam al-Misri. Ini salah seorang ulama ahli fikih, ya. Banyak di buku-buku fikih disebut pendapat Ibn Abdul Hakam. An Syu'aib, dari Syu'aib, yaitu Syu'aib Ibn Al-Layth Ibn Sa'ad. Ini anaknya Al-Layth Ibn Sa'ad. Qala amba'an Al-Layth. Beliau berkata, memberitakan kepada kami Al-Layth. Maksudnya ayahnya. Ya, ini anak meriwayatkan dari ayah. Ya. Itu sering ya kita dapatkan di buku-buku hadis. Anak meriwayatkan dari ayah. Ayah meriwayatkan dari kakek. Ya. Saudara meriwayatkan dari saudaranya. Keponakan meriwayatkan dari pamannya. Istri meriwayatkan dari suaminya. Dan ada suami meriwayatkan dari istrinya. Di dalam Sahih Bukhari, Urwah ibn Zubair meriwayatkan dari Fatimah bintul Mundhir. Fatimah bintul Mundhir istri Urwah. Dan dia berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Supaya kita ingat-ingat saja keluarga yang baik itu. Iya. Itu memberi pengaruh yang baik. Cuman tuh bayangkan orang-orang ini antara keluarga, anak dan seterusnya meriwayatkan hadis, orang membaca hadisnya hingga hari kiamat dibaca hadisnya, dia mendapat pahala. Iya. Tidak ada yang menyebabkan kebaikan kekal di tengah mereka kecuali hubungan mereka dengan ilmu. Hubungan mereka di dalam apa? Dalam ilmu. Karena itu anak dididik untuk belajar. Iya. Dididik untuk belajar. Ya. Dan jangan anaknya saja yang disuruh belajar. Bapaknya juga belajar. Ya. Sebab kalau bapaknya tidak belajar, bagaimana mungkin anaknya meriwayatkan dari bapak? Tidak terjadi. Ya. Istri meriwayatkan dari suami. Masya Allah. Istrinya aja disuruh belajar. Ya, belajar baik-baik deh ya. Supaya jadi orang pintar, jadi istri solihah. Ya. Tapi dia sendiri tidak belajar. Tapi semuanya harus belajar dengan baik dan benar. Ya, perhatikan ya. Saya hanya ingatkan sebagian supaya antum tahu bahwa di dalam membaca buku-buku memakai sanad periwayatan itu lebih banyak manfaatnya. ya, lebih banyak kebaikannya. Ya, hanya saja orang selalu menganggap berat, menganggap sulit. Ya, menganggap sulit. Ya, dianggap sulit karena tidak pernah dia pelajari. Coba kalau dia pelajari, ya, dia akan cinta hal tersebut. Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, ya, beliau berkata, ya, dan ini dari keajaiban beliau. Kata beliau, saya kalau sudah duduk di atas kursi, kemudian saya buka Sahih Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata beliau, saya lupa dunia dan segala isinya. Ya. Itu kecintaan mereka terhadap ilmu. Ya. Itu saya yakini bukan ucapan beliau belaka. Sebab itu yang kita lihat dalam kehidupan beliau. Rahimahullah. Tidak ada yang lebih dia cintai, melebihi apa? Melebihi ilmu. Ya. Dan saya pernah lihat beliau di kondisi sedang genting pun, ya, tidak lupa beliau baca satu hadis dulu, baru selesaikan. Ya. Waktu itu, subhanallah, ada terjadi apa namanya, sebagian orang berkelahi antara keluarga, kemudian salah satunya membunuh saudara keluarganya ini. Ya. Ini orang yang datang menolong masih dalam keadaan ada darah di tangannya, dia lap-lap di depan Syekh. Dia cerita itu, ada Syekh langsung berubah mukanya. Kata beliau, sebentar lagi saya ke sana. Dia baca dulu satu hadis baru berangkat. Perhatikan. Dan ini dari keajaiban beliau. Ya, di dalam mendidik umat dengan ilmu pada segala keadaan. Jadi kalau pendidik seperti itu bentuknya. Ya, dia senang kebaikan untuk umat, hadis. Ya, adapun kalau senangnya ribut-ribut, jadi Syekh di Facebook, jadi mufti di Google sana, ya, jadi mufti di internet saja kerjanya. Ini orang-orang hendaknya cari pekerjaan lebih baik. Yang hendaknya dia siapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana al-Layth, al-Layth ibn Sa'd Abu al-Harith al-Fahmi. Ya, beliau ini bukan dari keturunan Arab asli, orang-orang yang dikatakan memiliki nasab. Beliau dari keturunan bekas budak. Atau mungkin beliau sendiri bekas budak sebab maula, ya. Iya. Al-Layth ibn Sa'd. Tapi bersamaan dengan itu, dari sisi keilmuan, Imam Syafi'i Abdullah bin Wahab Al-Misri, Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab Al-Misri dua-duanya pernah berguru juga kepada Imam Malik. Bersamaan dengan itu keduanya berkata, Al-Layth ibn Sa'd lebih faqih daripada Imam Malik. Lebih faqih daripada siapa? Imam Malik. Yang mengangkat derajat orang itu adalah ilmu. Iya. Karena itu tidak perlu khawatir. Sepanjang dia belajar menuntut ilmu, iya, dia tidak perlu khawatir akan dunianya manusia. Dan dia tidak perlu khawatir terhadap celaannya manusia. Tidak perlu khawatir terhadap siapapun yang ingin menjelekkannya. Sepanjang dia belajar apa? Belajar ilmu. Iya. Kalau dia tidak meyakini itu, berarti lemah keyakinannya terhadap Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran dan hadith, Allah jamin akan diangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Kemudian kata Al-Layth ibn Sa'd, haddathana, qala haddathana Khalid bin Yazid. Iya. An Ibn Abi Hilal. Ibn Abi Hilal, Sa'id namanya, ya. Sa'id bin Abi Hilal. An Amr bin Muslim, annahu qala akhbarani Ibn al-Musayyab, Sa'id ibn al-Musayyab, anna Umma Salama, zawjan Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbaratku. Sungguhnya Ummu Salama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya. Sini pakai kata zauj. Bahasa Arab itu zauj bisa digunakan untuk suami, bermana suami, bisa digunakan untuk bermana istri. Ya. Kalau dikasih ta marbutah zaujah. Ya, zauji bisa dipakai suamiku, istriku. Tapi kalau zaujati itu untuk istriku saja. Di sini sebutkan zauja an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratku. Ummu Salama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Sa'id bin Musayyab. Iya. Menunjukkan bahwa Sa'id bin Musayyab berguru dari Ummu Salama. Dan ini terdapat syariat laki-laki berguru kepada perempuan. Iya. Kalau memang dia adalah seorang yang memiliki ilmu. Iya, tapi para sahabiat, istri-istri Nabi mengajari umat, mereka mengajarinya dari belakang tirai. Mereka mengajarinya dari belakang tirai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian meminta kepada mereka suatu keperluan, maka mintalah dari belakang hijab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yudhahi fala yaqlim min athfarihi wa la yahlik shay'an min sha'rihi fi ashril awwali fi al-ashril awwali min Dzulhijjah." Kata beliau, "Man arada an yudhahi," siapa yang ingin menyembelih, diperhatikan ya bahasa siapa yang ingin tadi. Ya, disandarkan kepada keinginannya supaya larangan ini berlaku padanya, dan siapa yang ingin menunjukkan bahwa hukum berkurban bukan wajib karena kembali kepada keinginan, dan wajib itu tidak disandarkan kepada keinginan, hal yang mesti dilakukan. Jadi siapa yang ingin berkurban, fala yaqlim min affarihi, jangan dia potong dari kukunya, wala yahlik syai'an min sya'rihi, dan jangan dia cukur sesuatu apapun dari kepalanya atau dari rambutnya, fi ashril awwali min Dzulhijjah, sepanjang itu masih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini kalimat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini pembahasan kebanyakannya, bukan artinya pembatasan, sebab sudah berlalu riwayat sebelumnya sampai dia menyembelih. Ya, sebab kalau dia menyembelih sampai tanggal 13, ya 1, 11, 12, 13 tidak masuk 10 lagi. Tapi dia masih terhitung dilarang menyembelih karena apa, dilarang memotong kuku dan mencabut rambut karena belum menyembelih. Jadi penyebutan 10 hari pertama ini hanya mimbab at-taglib dari sisi kebanyakannya seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, akhbarana Ali bin Hujur, Ali bin Hujur As-Sa'di. Qala amba'ana Syarik, Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Iya. Dan beliau ada kelemahan ya. An Uthman Al-Akhlaqi, dari Uthman Al-Akhlaqi, beliau Uthman Ibn Hakim. Nah, thiqah. An Sa'id bin Al-Musayyab annahu qala, dari Sa'id bin Musayyab beliau berkata, ini jelas mursal ya, Sa'id langsung berkata, ini ucapan Sa'id apa namanya radiyallahu rahimahullahu ta'ala. Baik, atau bisa dikatakan di sini sebagai hadits yang maktub, sebab ini ada kemungkinan dari ucapan Sa'id Ibnu Musayyab. Jadi Sa'id beliau berkata, "Man arada an yudhahi fadakhalat ayyamul ashr fala ya'khudh min sya'rihi wala min athfarihi." Baik, ini lebih zahir ucapannya Sa'id ya. Ya, ucapan Sa'id Ibnu Musayyab. Sebagian ulama sering membawakan dari ucapan Sa'id atau ucapan sebagian as-salaf, karena mereka di dalam pembahasan-pembahasan fikih selain daripada hadis, mereka lihat juga bagaimana para imam memahami hadis tersebut. Karena itu kadang dia bawakan dari fatwa alim itu sendiri. Sekarang hadis Ummu Salamah yang meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, dan Sa'id bin Musayyab sendiri dari fatwa dirinya sendiri sama dengan riwayatnya, tidak bertentangan. Maka ini saling menguatkan. Kata beliau, "Man arada an yudhahi," siapa yang ingin menyembelih kurban, "pada khalat ayyamul ashr," kemudian masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, "fala ya'khudh min sya'rihi wala athfarihi," jangan diambil dari rambutnya maupun kuku-kukunya. Kata Utsman, "fadzakartuhu li Ikrimah," maka saya sebutkan ucapan Sa'id ini kepada Ikrimah. Ya, maka Ikrimah berkata, "faqala ala ya'tazilun nisa'a alla ya'tazilun nisa'a wattib." Ya. Atau dia berkata, "ala ya'tazilun nisa wattib," hendaknya dia meninggalkan perempuan dan wangi-wangian. Ya, jadi sini ada tambahan, tidak boleh menggunting kuku, mencukur rambut, cabut kulit, dan tidak boleh dia mendekati perempuan, dan tidak boleh dia memakai wangi-wangian. Tapi dua hukum yang terakhir ini adalah fatwanya siapa? Fatwanya Ikrimah. Ya, bukan hadits Nabi. Bukan hadits Nabi. Mungkin dari sisi ini dibawakan oleh Imam An-Nasa'i. Beliau ingatkan bahwa ketentuan tidak boleh mendekati istri, tidak boleh memegang wangi-wangian, itu bukan hadits Nabi, tapi itu fatwa sebagian ulama. Dan fatwa ini tidak diterima. Kenapa? Sebab tidak di dalam hadits Nabi. Nabi hanya memberikan ketentuan rambut, kuku dengan apa? Kulit. Ya. Karena itu yang benarnya bahwa tidak ada larangan ya bagi seorang yang ingin berkurban terkait dengan istrinya. Ya. Apa yang terkait hubungan suami istri itu tidak dipermasalahkan baginya. Walaupun dia ingin berkurban. Demikian pula kalau dia ingin memakai wangi-wangian, itu tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, akhbarana Abdullah ibnu Muhammad bin Abdurrahman. Iya. Al-Basri. Qala haddatsana Sufyan. Ini Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, imamnya negeri Mekkah. Qala haddatsani Abdurrahman bin Humayd ibni Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyab an Ummi Salamah. Dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru fa arada ahadukum ay yudhhi fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a." Apabila 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sudah masuk dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih, maka jangan sekali-kali atau jangan dia menyentuh dari rambutnya. Maksudnya jangan menyentuh dari rambutnya, bukan dilarang menyentuh begini. Tapi maksudnya dilarang apa? Menggunting, mencukur, memendekkan, mencabut atau yang semisal dengannya. Wala min basharihi syai'an. Dan jangan pula dia sentuh dari kulitnya, maksudnya dia sentuh untuk dia cabut. Iya. Kalau misalnya ada kulit yang melepuh atau ada kulit yang apa namanya perlu dia rapikan, dia cabut, itu tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka ini hukum tambahan. Ya, jadi ada 3 hukum yang terkait dengan orang yang ingin berkurban. Tidak boleh dia menghilangkan rambut, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dia menggunting kuku. Yang ketiga, tidak boleh dia mencabut dari apa namanya kulitnya. Kemudian di bab berikutnya, kata beliau rahimahullah, babu man lam yajidi al-udhiyah. Bab man lam yajidi al-udhiyah. Bab siapa yang tidak mampu berkurban. Iya. Baik. Kata An-Nasai rahimahullah, akhbarana Yunus bin Abdul A'la. Ini As-Sadafi, orang Mesir. Qala haddathana Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab, Abu Muhammad. Ini digelari diwannya ilmu. Qala akhbarani Sa'id bin Ayyub wa dhakara akharin. Jadi banyak gurunya Ibn Wahab ya di dalam hadith ini. An Ayyash Ibn Abbas Al-Kitbani. Iya. Beliau juga dari Mesir. Iya. Dan seorang rawi yang thiqah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, An Isa bin Hilal As-Sadafi, ini juga dari Mesir. An Abdullah ibn Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, ini juga tinggal di Mesir. Jadi ini Masya Allah, sanad semuanya bersilsilah dari awalnya sampai akhirnya, semuanya orang apa? Orang Mesir. Iya. Dan itu lebih tenang ya, kalau dia satu negara, masa satu negara tidak ketemu sama gurunya? Iya kan? Kalau dia misalnya orang Mesir meriwayatkan dari orang Medina, ini mungkin masih ragu. Iya, masih ragu. Tapi kalau dia satu negara, saling meriwayatkan, ini menunjukkan haditsnya lebih mudah diterima. Iya. Dan itu ada pembahasan lain di dalam ilmu hadits terkait dengan ilalul hadits, cacat-cacat hadits, seputar pembahasan ini. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki, "Umirtu bi yaumil adha idan ja'alahu Allah azza wa jalla li hadhihi al-ummah." Iya. Kata beliau, "Saya diperintah." Ya, Rasulullah berkata kepada seorang lelaki, "Saya diperintah." Iya. Nah, Pada hari Idul Adha, untuk menjadikannya sebagai hari Id, untuk menjadikannya hari Id. Ja'alahu Allahu 'azza wa jalla li hadhihi al-ummah. Dijadikan hal tersebut hari Id oleh Allah Azza wa Jalla untuk umat ini. Iya. Maka ini yang disebut Id ya, di tengah umat. Karena itu umat Islam hanya mengenal 3 Id saja. Ini satu Idul Adha, dan ada Idul Fitri. Ini 2 hari Id berulang setiap tahunnya sekali saja. Dan ada Id yang ketiga, berulang setiap pekan, yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Maka ini 3 saja yang disebut hari Id di tengah umat Islam. Iya. Jadi siapa yang membuat Id selain daripada ini, itu dianggap membuat perkara baru di dalam agama. Iya. Karena itu tidak ada hari raya yang dianggap berulang. Iya. Satu Muharram, hari Maulid, Rajab dan sebagainya dari hari-hari tertentu yang dijadikan Id. Iya. Hal yang berulang dilakukan padanya ibadah. Faqala ar-rajulu ara'aita illam ajid illa manihata untha apa udhhi biha? Iya. Maka seorang lelaki berkata, "Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kabarkan kepadaku kalau misalnya saya tidak menemukan kecuali maniha unsa, kecuali hewan betina saja." Maniha ini ya bisa digunakan untuk kambing, bisa digunakan untuk apa? Untuk unta. Yang diberikan kepada orang lain agar supaya diminum susunya, kemudian dikembalikan lagi. Ya. Kemudian dikembalikan lagi. Nah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La." Ya. Kata beliau, "Tidak, maksudnya kamu tidak mesti untuk berkurban dengan hewan itu." Kenapa? Sebab dia cuma punya itu maniha. Sebab maniha dia kambing atau unta dipakai untuk diambil susunya, diperas susunya. Ya, belum tentu dia punya yang lainnya. Jadi kalau dia pakai berkurban belum tentu hal tersebut mungkin saja bisa memberatkannya. Jelas ya? Iya. Maka beliau berkata, "La, tidak mesti bagimu. Walakin ta'khud min sya'rika wa taqallim adfaraka wa taqussu syaribaka wa tahliku anataka fadhalika tamamu udhiyatika inda Allahi azza wa jal." Iya. Kata beliau, "Akan tetapi engkau mengambil dari rambutmu, menggunting kuku-kukumu, kemudian mencukur kumismu." Iya. Di sini dibahasakan mencukur ya, kumismu. "Kemudian engkau mencukur habis bulu kemaluanmu. Maka hal tersebut adalah kesempurnaan kurbanmu di sisi Allah Ta'ala." Iya. Hal tersebut adalah kesempurnaan udhiyamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi maksudnya orang ini, dia tidak mampu berkurban. Dia cuma punya maniha, hewan tadi itu yang diperas susunya, betina. Ya, tidak ada yang lain. Kalau dia kurbankan, maka itu bisa membahayakannya. Maka dia tidak punya kemampuan berkurban. Maka Nabi berkata, "Kamu tidak mesti untuk itu." Ya. Tapi kamu bersyirikat saja bersama kaum muslimin. Ya. Mereka melakukan dari sunnah-sunnah umat Islam. Seperti mencukur rambut, kemudian memotong kuku, ya, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, ya. Maka kalau kamu lakukan hal tersebut dengan niatmu yang ikhlas itu tadi, ya, maka itu sudah dihitung kesempurnaan berkurbanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka terdapat bahwa orang yang tidak berkurban atau orang yang tidak mampu berkurban, ya, orang yang tidak mampu berkurban itu digugurkan, atau orang yang tidak mampu berkurban diarahkan kepada hal yang lain, Ya. Dan seorang apabila punya niat yang baik untuk berkurban, kemudian dia tidak memiliki kemampuan, maka dia dapat pahala sesuai dengan niatnya. Dapat pahala sesuai dengan niatnya. Dan terdapat di dalam hadis beberapa penjelasan yang terkait dengan sunnah-sunnah kaum muslimin. Iya. Dari memotong rambut, menggunting kuku, mencukur kumis, kemudian mencukur habis bulu kemaluan. Maka ini dari sunnah-sunnah kaum muslimin. Dan terdapat, ya, pada hari Id, seseorang disunnahkan untuk bercerikat dalam berbersih. Sebab ini dianjurkan oleh Nabi di hari Id. Karena itu adalah hari manusia berkumpul. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini penegasan sangat dianjurkannya untuk berkurban. Tapi tidak diwajibkan. Baik, dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani karena Isa bin Hilal. Tapi ya Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi, habibullah taala, seorang ahli hadis di Mekah, beliau menganggap bahwa hadis Isa bin Hilal ini bisa dikuatkan. Iya. Bisa dikuatkan. Baik. Karena yang meriwayatkan dari Isa bin Hilal ada 4 atau 5 dari orang-orang yang terkenal di kalangan penduduk Mesir, dan yang seperti ini apalagi ada tausik dari Ibnu Hibban bisa dihasankan hadisnya. Ya, dan ini kaidah yang beliau pakai itu adalah kaidah Syekh Al-Albani sendiri di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Baik, kemudian dalam bab berikutnya kata beliau rahimahullah, babu atau bab berikutnya dhabhul imam udhiyatahu bil musalla. Seorang imam menyembelih hewan kurbannya di musalla, di tempat salat. Iya. Di dalam bab ini ingin dijelaskan oleh penulis bahwa berkurban adalah ibadah yang agung. Iya. Imam kaum muslimin, iya, boleh menyembelih hewan kurbannya di lapangan, di tempat salat. Agar supaya menjadi teladan bagi manusia untuk berkurban. Iya. Menjadi teladan bagi manusia untuk berkurban. Maka di sini diambil pelajaran bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah manusia itu harusnya memberi teladan kepada manusia. Iya. Dan juga dipetik pendalilan bahwa tidak semua orang yang melakukan amalan dia tampakkan kepada orang, orang itu dikatakan riya atau ada sesuatu pada niatnya. Sebab kadang dia melakukannya untuk memberi contoh kepada orang lain. Memberi contoh kepada orang lain. Dan itu adalah nilai ibadah. Nilai ibadah. Iya. Dan terdapat bahwa seorang pemimpin itu memberi panutan yang baik. Memberi panutan yang baik kepada yang dia pimpin. Kata Imam An-Nasa'i, akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri an Syu'aib ibn Layth an Al-Layth itu Layth ibn Sa'ad an Kathir ibn Farqad An-Nafi', dari Nafi', Kathir bin Farqad ini orang Madinah ya, cuma beliau tinggal di Mesir. Karena itu ini sanad Mesir meriwayatkan dari Madinah. An-Nafi' dari Nafi' maula ibn Umar. Anna Abdullah yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Abdullah bin Umar. Ya. Seorang kalau biasa baca riwayat-riwayat, Abdullah di sini antum lihatnya tidak disebut Abdullah bin siapa. Cuma saya bilang Abdullah bin Umar. Sebab yang meriwayatkan darinya Nafi' dan Nafi' adalah murid senior Ibnu Umar, orang Madinah. Karena itu ada kaidah diglobalkan oleh Al-Hakim di dalam Ulumul Hadith. Kayaknya disebutkan juga oleh Al-Khalili dalam Al-Irsyad. Kaidahnya kalau ada tabi'i orang Mesir meriwayatkan dari Abdullah sahabat, maka Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada tabi'i orang Mekah meriwayatkan dari Abdullah sahabat, maka Abdullah adalah Abdullah bin Abbas. Kalau ada tabi'i orang Medina meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah ada Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Kalau ada tabi'i orang Kufah meriwayatkan dari Abdullah sahabat, maka Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Iya, Abdullah bin Mas'ud. Itu kaidah global, walaupun kadang-kadang ada perkecualiannya. Ada perkecualiannya, tapi itu kaidah enggak apa-apa, bisa berlaku pada banyak keadaan. Baik. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatbahu aw yanharu bil musalla." Jadi, Anna Abdullah akhbarahu, sungguhnya Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu kadang menyembeli atau melakukan nahar di musholla, di tempat salat. Iya. Baik, dan kita lihat ya bahwa sanad hadits ini masya Allah adalah hadits yang sahih. Nah, dan di dalam hadits ini terdapat syariat imam itu menyembeli di lapangan, dan terdapat bahwa tempat pelaksanaan sholat id itu di lapangan, ya, dan penyembelihan juga di lapangan. Ya, dan ini umum yang dilakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada masjid Nabawi, sholat di situ lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain. Bersamaan dengan itu di hari id beliau tidak sholat di masjidnya. Beliau sholat di mana? Beliau sholat di musholla. Menunjukkan bahwa sholat di musholla itu adalah sunnahnya dan lebih afdalnya. Baik. Hanya saja kalau misalnya pemerintah melihat ada sholat di masjid karena melihat maslahatnya, maka itu kembali kepada mereka. Kembali kepada mereka. Adapun ya, hukum asalnya bahwa sholat itu berada di tanah lapang. Ya. Baik, kemudian dalam hadits berikutnya kata An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ali bin Utsman An-Nufairi qala haddatsana Sa'id bin Isa. Ya, ini masih orang-orang Mesir semua ya. Qala haddatsana Sa'id bin Isa. Qala haddatsana Al-Mufaddal ibn Fudalah. Juga dari Mesir. Qala haddatsani Abdullah bin Sulaiman. Naam, Abdullah bin Sulaiman. Ini juga orang Mesir. Cuma di dalam At-Taqrib beliau dikatakan sodukun yukhti. Dan ini bahasa untuk Ibnu Hajar. Artinya dia lemah kecuali kalau ada rawi yang mendukungnya. Ya, dan ini tidak ada masalah ya, sebab hadits sebelumnya itu adalah pendukungnya. Di sini hanya pendukung saya. Kata beliau, haddatsani Nafi', menceritakan kepada saya Nafi', yaitu Nafi' Maula Ibnu Umar. An Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara yaumal adha bil Madinah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih pada hari nahar di kota, apa beliau menyembelih pada hari adha, Idul Adha di Madinah. Jadi ini kejadian terjadi di mana? Di Madinah. Qala wa qad kana idza lam yahr idza kana qala wa qad kana idza lam yanhar yadhbah bil musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau beliau tidak melakukan nahar maka beliau menyembelih di musalla. Maksudnya lam yanhar itu ya, nahar berarti tidak menyembelih unta, maka beliau pasti menyembelih kambing atau sapi di tempat salatnya di musalla. Dan ini dalil yang di kalangan ulama yang membedakan antara an-nahar dan dhabh. Ya, umumnya ulama mengatakan kalau nahar itu digunakan untuk penyembelihan unta. Kalau dhabh itu digunakan untuk penyembelihan kambing dan juga penyembelihan sapi menurut jumhurul ulama. Dan akan datang nanti satu bab khusus dari Imam An-Nasa'i tentang hal ini. Baik. Kemudian kata beliau dalam bab berikutnya, dhabhun nasi bil musalla, bab manusia menyembelih di tempat salat. Ya, ini kalau tadi imam menyembeli di tempat sholat, sekarang manusia, ya, rakyat juga, ya, menyembeli di tempat sholat di musholla. Apakah ada hadits yang menunjukkan tentang itu? Ada dalilnya? Ya, ada. Di sini An-Nasa'i berikan haditsnya di dalam bab yang keempat ini. Kata beliau, akhbarana Hannad ibnu Sari, ya, At-Tamimi Abu Sari Al-Kufi, dari ulama negeri Kufa. Iya. Salah seorang guru Imam Muslim. Dan Hannad ibn Sari ini rahimahullah, beliau menulis buku tentang az-zuhud. Ada buku terkait dengan az-zuhud beliau tulis. Kayaknya beliau ya, walaupun anaknya atau cucunya itu juga ada karya di dalam ilmu hadis. Kemudian kata beliau, ana bil ahwas, dari Abul Ahwas. Abul Ahwas di sini Salam bin Sulaim. Ya, sebab dia di tingkatan bawah. Ada Abul Ahwas lain ya di tingkatan Al Aswad. Itu beda lagi namanya. Anil Aswad ibn Qais. Al Aswad ibn Qais ini Al Kufi, Abu Qais. An Jundub ibn Sufyan Al Bajali. Jundub bin Sufyan Al Bajali, salah seorang sahabat mulia. juga dari Kufah. Maka ini sanad masya Allah semuanya adalah sanad yang berasal dari negeri apa? Negeri Kufah. Musalsal bil kufiyin. Iya. Dan ini sanad dihitung dari Rubaiyah Imamun Nasai. Antara Imamun Nasai dan Nabi cuma 4 orang saja. Dan ini sanad yang paling tingginya An-Nasai. Sebab An-Nasai tidak ada antara beliau dan Nabi 3 orang. Kalau Imam Al-Bukhari antara beliau dengan Nabi 3 orang itu pada 21 tempat saja kalau Imam Al-Bukhari. Ya, sebagaimana Imam Muslim juga antara beliau dan antara Nabi paling banyaknya 4 orang. Beliau tidak ada 3 orang di dalam sahihnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, kata Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, qala syahidtu adhama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terdapat bagaimana para sahabat itu sering menjaga diri mereka dekat dengan Nabi, memperhatikan kondisi Nabi, menceritakan apa yang mereka saksikan di sisi Rasulullah. Karena itu para sahabat manusia-manusia pilihan. Orang-orang yang memang dipilih oleh Allah mendampingi nabinya supaya menukil syariat ini kepada umat setelahnya. Ya. Karena itu seluruh sahabat terpercaya. Tidak ada seorang sahabat itu yang dikatakan tidak dipercaya. Ya. Jangankan tidak dipercaya, diragukan kepercayaannya saja tidak ada. Ya. Semuanya adalah terpercaya. Berdasarkan pujian Al-Quran untuk seluruh sahabat dan pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits mutawatir. Karena itu siapa yang mencela seorang sahabat, maka dia pasti dikatakan seorang yang tersesat keluar dari jalan yang lurus. Apalagi kalau dia mencela Abu Bakar dan Umar, atau dia mengafirkan kebanyakan sahabat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Iya. Baik. Maka dari sini tampak semangat ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam belajar. Selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harusnya ini yang dijaga oleh umat. Diperhatikan oleh umat. Iya. Cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis-majelis ilmu. Iya. Gemar untuk membuat nama para ulama itu sejuk di tengah manusia. Iya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak sekali semangat beliau ya, yang besar di dalam menasihati umat. Dalam kelanjutan hadis dikatakan fasalla bin nas, maka Nabi salat mengimami manusia. Terdapat syariat salat Id. Dan terdapat bahwa salat Id itu apa namanya dilakukan sebelum khutbah. Sebab ini ucapan Nabi nanti itu dari rangkaian khutbah beliau sebutkan. Iya. Fasalla bin nas, falamma qada as-salata ra'a ghanaman. Begitu beliau menyelesaikan salat, beliau melihat kambing-kambing. Ghanam itu kata jins untuk jenis kambing. Jadi bisa digunakan untuk satu, bisa digunakan untuk jama'. Iya. Ra'a ghanaman qad dhubihat. Beliau melihat kambing-kambing sudah disembelih. Jadi begitu selesai salat, beliau lihat ada kambing-kambing sudah disembelih. Berarti kambing ini disembelihnya kapan? Sebelum salat atau setelah salat? Iya. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pada saat Nabi sholat atau kemungkinan sebelum sholat. Tapi nampak dalam riwayat yang lain bahwa itu disembelih sebelum sholat. Sudah disembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Iya. Maka melihat hal tersebut, faqala, maka Nabi bersabda, man dabaha qabla sholati falyadbah syatan makanaha, wa man lam yakun dabah falyadbah ala smillahi azza wa jal. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia sembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut bismillah, dengan menyebut bismillah. Ini hadis ringkas ya, tapi kandungannya masya Allah. Iya, banyak kandungan fikih di dalamnya. Dan terdapat bahwa seorang imam, seorang guru, kalau dia lihat hal yang mungkar di tengah murid-muridnya, dia lihat hal yang mungkar di rakyatnya, dia perbaiki. Ini Nabi melihat ada kambing sudah disembelih, belum waktunya. Nabi ingatkan, bahwa ini penyembelihan belum waktunya, tidak syah sembelihannya. Ya kalau dia sembelih sebelum sholat, harus dia ulangi lagi sembelihannya, harus dia beli lagi hewan kurban lain, kemudian dia ganti sembelihan itu. Dia ganti sembelihan tersebut. Diingatkan oleh Rasulullah. Dan terdapat syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Dan terdapat semangat Nabi di dalam menasihati umat. Ya, dan hendaknya kita ambil semangat ini. Contoh, semangat dari Rasulullah menasihati dan memperbaiki umat. Ya, sebab itu adalah ciri beliau. Karena itu ciri seorang dai itu adalah menasihati umat, memperbaiki mereka, mengajak kepada kebaikan. Kalau ada yang keliru, diluruskan. Ada yang kurang pas, dibuat lebih sempurna. Iya. Ada yang jauh dari sunnah, didekatkan kepada sunnah. Ada yang kurang dekat, lebih ditarik lagi kepada sunnah. Jangankan mereka, kafir pun diajak masuk Islam. Diajak untuk masuk Islam. Iya. Bukan orang yang belajar, kemudian dijauhkan dari ilmu. Bukan seorang yang kenal jalan salaf, kemudian dijauhkan dari jalan. Iya. Dan itu semuanya keluar dari petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Harus ada semangat kepada kebaikan. Terus lihat semangat Nabi dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Bukan dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Dan semangat beliau ini, iya, adalah semangat yang membawa kemanfaatan bagi umat. Iya. Beliau menunjukkan hal yang menakjubkan di dalam semangat. Di antara hal yang sangat menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah naik di atas mimbar dan hadisnya di dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin Affab. Dia naik setelah salat subuh, Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian menyampaikan khutbahnya, nasihatnya, wejangannya kepada umat. Iya. Berapa lama? Sejam? Dua jam? Iya. Dari ba'da subuh, beliau turun. Begitu sholat duhur, beliau turun mengimami manusia sholat duhur. Masya Allah. Berapa jam itu? Hah? Anggaplah 6 jam. Ya kita 2 jam saja sudah. Masya Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian semangatnya. Ya. Turun mengimami manusia salat duhur. Selesai salat pulang beliau. Tidak. Naik lagi ke atas mimbar. Terus beliau berbicara sampai masuk waktu asar. Turun mengimami manusia salat asar. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Terus berbicara sampai masuk waktu waktu sholat maghrib. Subhanallah. Perhatikan dari semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat bagi umat. Iya. Itulah dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kepada manusia. Maka sahabat yang hadir berkata bahwa yang paling banyak ilmunya di antara kami waktu itu adalah yang paling bisa menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya luar biasa, sudah berapa banyak yang beliau sampaikan di atas mimbar tersebut. Iya. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman banyak meriwayatkan dari hadith-hadith itu di tempat yang lainnya. Baik, kita detailkan di sini. Kata Nabi, "Man dzabaha qabla shalah," siapa yang menyembelih sebelum salat. Ini terdapat syariat berkurban. Sebab dia singgung masalah penyembelihan. Dan terdapat bahwa berkurban itu ada waktunya. Salah satu syarat dari syarat syahnya berkurban, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada waktunya. Harus dilakukan pada waktunya. Salah satu syaratnya. Kapan waktunya? Waktunya di sini diterangkan di dalam hadis ini adalah setelah sholat id. Itu awal mulainya. Jadi kalau ada yang bertanya, kapankah awal waktu seorang menyembelih hewan kurban? Jawabannya adalah pada tanggal 10. Hari Idul Adha. Hari Yawmun Nahar setelah sholat id. Pelaksananya setelah sholat apa? Sholat id. Iya. Jelas ya? Ini awal waktunya. Tapi ada ketentuan hukum lain. Kalau imam pimpinan negara, dia hadir sholat di situ, kemudian dia juga ingin menyembelih di lapangan, maka tidak boleh ada yang menyembelih sebelum pimpinan negara menyembelih. Ini ketentuan lainnya. Iya. Dan itu mungkin akan datang riwayatnya. Iya. Tapi haditsnya ada di dalam Sahih Muslim. Nabi belum lagi berkurban, menyembelih, sudah ada sebagian sahabat yang maju menyembelih sembelihannya. Maka Nabi perintah supaya orang yang menyembelih ini mengganti sembelihan mereka dengan sembelihan yang lain. Dianggap tidak syah sebagai apa? Hewan kurban. Iya. Jelas ya? Ya kalau misalnya di negeri ini Pak Presiden menyembelih kemudian ada sembelihannya, maka tidak boleh ada menyembelih sebelum beliau menyembelih sembelihannya. Jelas ya? Ini di lapangan. Kalau di rumah itu lain lagi masalahnya. Iya. Terkait dengan masalah waktu sholatnya. Maka ini awal waktu penyembelihan. Awal waktu penyembelihan. Dan akhir waktu penyembelihan. Akhir waktu penyembelihan. Itu akan datang nanti pembahasannya. Terkait dengan akhirnya. Iya. Kemudian di sini dikatakan. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat. Falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat. Maka hendaknya. Dia menyembelih satu hewan kurban lain sebagai gantinya. Ini ada konsekuensi rupanya. Iya. Karena itu salah satu fikih yang harus dipahami. Di dalam berkurban, kita harus mengenal ada namanya hewan kurban yang sudah ditayin. Sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Iya. Misalnya, saya membeli kambing. Iya. Kemudian kambing tersebut saya katakan kepada orang bahwa ini kambing saya, kambing kurban saya. Maka ini artinya saya sudah tayin. Ini apa? Kambing kurban. Iya. Jadi kapan saya sudah kabarkan, saya sudah pastikan, maka itu namanya saya sudah tayin, sudah menentukan ini kambing sebagai hewan kurban. Iya. Jelas ya? Demikian pula dari bentuk tayin, kalau hewan kurban itu sudah diberi tanda. Seperti untuk unta, itu bisa diisyar. Dilukai dari punuknya, keluar darah, kemudian darahnya digosokkan kemana? Ke kulitnya. Supaya orang tahu ini hewan kurban. Jelas ya? Jika kalau tahu hewan kurban, dari yang berniat lagi beli. Diberi tanda. Ya. Dan sebagian juga kadang sudah ditentukan tandanya. Dikalungi lehernya pakai sendal misalnya. Atau dikasih apa begitu. Tanda orang tahu ini hewan kurban. Jadi kalau sudah ada tandanya seperti itu. Itu namanya sudah ditayin. Sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Kalau hewan kurban sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Itu di belakangnya ada sejumlah konsekuensi. Yang pertama. Kalau ada yang menyembelihnya sebelum sholat, maka sembelihannya itu tidak syah sebagai hewan kurban. Dia syah sebagai yang lainnya, silakan makan dagingnya, halal. Tapi kurban tidak syah sebagai hewan kurban. Iya. Tidak syah sebagai hewan kurban, dan dia wajib mendatangkan sembelihan yang lain semisal dengannya sebagai gantinya. Jadi jangan ada yang berkata, oh saya salah sembelih. Kalau gitu sudah tahun depan aja. Tidak. Dia wajib mendatangkan apa? Hewan kurban sebagai gantinya. Karena itu hati-hati ya. Kalau sudah ditentukan ini sebagai hewan kurban, itu di ada konsekuensi di belakangnya. Iya. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, tidak boleh dipindah kepemilikannya. Tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Iya. Itu sudah dilarang. Iya. Jelas ya? Kalau masalah menjual, gak ada masalah. Misalnya dia ingin jual, tetapi dia datangkan hewan kurban yang lebih baik daripada itu. Harga kambingnya sekarang misalnya 2 juta. Wah ini jual saja. Dia beli kambing yang 4 juta. Oh gak ada masalah. Itu lebih bagus. Jelas ya? Konsekuensi yang ketiga, kalau hewan kurbannya ini, apa namanya, dari tayin, hewan kurban tidak boleh digunakan secara mutlak. Iya. Tidak boleh digunakan secara mutlak untuk membajak tanah. Tidak boleh ditunggangi tanpa hajat, tanpa keperluan. Tidak boleh diperas susunya kalau bisa membahayakannya. Atau bentuk yang lainnya. Konsekuensi yang ketiga, kalau hewan itu cacat atau tiba-tiba tertimpa aib, tiba-tiba hewannya picok sebelah matanya, kakinya patah, ya, maka ini dilihat dari sisi diganti atau tidak, ada rinciannya. Kalau cacatnya itu dengan sebab alami, ya, karena ini kambingnya masya Allah terlalu proaktif, ya, nanduk sana sini, ya, dia tanduk besi, ya, buta matanya. Nah, ini bukan salah pemilik, jelas ya. Kambingnya lompat sana sini, patah kakinya. Nah, itu bukan salah pemilik, jelas ya. Tapi ketika kambingnya di tengah malam, ya, ngembek terus, ya, pemiliknya marah, datang diambilin kayu, dipukul kambingnya. Paginya kelihatan, kok matanya buta, kena pukul semalam. Nah, ini si pemilik wajib mengganti kambing baru. Jelas ya? Atau kambingnya nyelonong masuk ke rumah, dilempar oleh pemiliknya keluar, patah kakinya. Maka ini wajib dia ganti kambing baru. Ini konsekuensi. Yang keberapa sudah? Yang keempat sudah. Yang kelima dari konsekuensinya juga, kalau kambing itu hilang atau hewan sembelihannya hilang, maka dilihat apa sebab hilangnya. Kalau sebab hilangnya keteledoran si pemilik, dari perbuatan si pemilik, ya, kambingnya, masya Allah, ini kambing bagus, lepas saja, dilepas, biar dia makan. Hilang kambingnya, nah, dia harus ganti, keteledoran dia. Jelas ya? Atau dia beli sapi, tapi sapinya diparkir di luar sana, di jalan. Iya. Siang dan malam di situ diparkir. Hilang sapinya, maka dia wajib menggantinya, keteledoran dari dia sendiri. Dia ikat bukan pada tempatnya. Tapi kalau misalnya kambingnya sudah dia kandangkan, dia simpan, ada yang jaga misalnya, setelah itu hilang, ada juga yang curi, itu sudah di luar tanggung jawabnya. Dia sudah berusaha semampu mungkin untuk menjawab menjaganya. Iya. Kemudian yang keenam, dari konsekuensinya, kalau misalnya imam belum menyembeli, lalu ada yang menyembeli kambing itu sebelum imam di musholla, di tempat sholat, maka dia wajib mendatangkan kambing baru. Ini konsekuensi ya. Karena itu harus dipahami konsekuensi orang yang sudah menentukan ini kambing dijadikan sebagai kambing kurban. Kemudian kata beliau, "Waman lam yakun dabah," siapa yang belum menyembeli, "falyadhbah ala smillahi azza wajal." Hendaknya dia menyembeli dengan menyebut nama Allah azza wajalla. Dia sebut nama Allah. Terdapat bahwa penyembelihan itu ada etikanya. Dan salah satu etika penyembelihan adalah seorang membaca bismillah. Fakulu mimma dukirasmullahi alaihi. Makanlah dari sembelihan yang disebut nama Allah padanya. Jelas ya? Jadi harus disebut nama Allah. Membaca tasmiyah bismillah. Dan ingat yang dibaca cuma bismillahi. Sampai situ titik. Ada yang terlalu semangat masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keliru ya, menyelisih sunnah. Sama kalau makan, makan itu bismillah saja. Kalau ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim, itu keliru. Pada saat makan. Jelas ya? Maka ini dari ketentuan, ada nas-nasnya, hadith-hadithnya, kita terbatas pada hadith. Iya. Itu pentingnya seorang mengenal sunnah. Iya. Bukan dia mengikuti semangat saja. Dan dalam banyak ibadah seperti itu. Kita harus mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan etika-etika menyembelih, insyaallah taala akan datang lagi sebagian hadis disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Baik, selesai sudah bab yang keempat. Bab yang kelima kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Sudah masuk waktu salat duhur, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.